Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu awalnya saya mohon maaf ibu-ibu sekalian karena telat ini, qadarullah ma syaa fa'al. Setelah perjalanan yang jauh sekali memang. Saya pesawatnya itu dari Tokyo ke Doha 11 jam. Terus Doha ke Jakarta itu 9 jam. Jadi perjalanan yang sangat panjang sekali. Tapi insyaallah menunggu di majelismu tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi Ramadan begini, pahalanya didobelkan insyaallah. Baik, kita masuk pagi ini bahasan kita ke bab hadd syarid atau bayanul musykir ya. Bab hukuman bagi peminum khamr maksudnya, dan penjelasan tentang minuman yang memabukkan. Betul ya babnya itu? Baik, saya akan bacakan hadis pertamanya. Hadis 1267. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad shariba al-khamr fajaladahu bi jaridataini نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر متفق عليه. Hadis pertama dalam bab minum khamr ini adalah hadis 1267 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah didatangkan kepada beliau seorang yang telah minum arak. Tentu arak ini ibu-ibu sekalian istilah yang digunakan untuk minuman dari anggur, minuman dari gandum, ya. Kalau kita di Indonesia bisa dari beras, ya. Semua minuman yang dibuat, dipermentasikan sehingga akhirnya mengandung alkohol masuk dalam istilah arak. Lalu memukulnya, Nabi SAW memukulnya dengan dua pelapak kurma sekitar 40 kali jerah pukulan. Perawi berkata, Abu Bakar juga melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan orang-orang. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, hukuman paling ringan adalah 80. Kemudian Umar memerintahkan untuk melaksanakannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Seperti biasa saya jelaskan hadis ini, ibu-ibu sekalian. Hadis ini menjelaskan kepada kita kalau cambuk untuk orang yang kedapatan, kepergok, minum-minum khamr. Ini hanya untuk kepergok, sama dengan hukum zina kemarin yang kita bahas, sama dengan hukum-hukum perbuatan-perbuatan yang lain dalam agama. Kalau dia kepergok, baru kena hudud namanya, baru kena cambukan, baru kena pukulan. Nah ini orang ini kedapatan minum khamr, dan di sini dijelaskan kepada kita kalau Nabi SAW mencambuknya 40 kali dengan pelapa kurma. Pelapa kurma sama dengan kita kalau pelapa kelapa, ya kelapa. Biasanya memang batangnya agak keras, tuh ya. Nah ini yang dipakai cambuk sebanyak 40 kali, dan Abu Bakar juga mengerjakan 40. Ini pelajaran dulu. Artinya orang yang mabuk kedapatan kepergok dicambuk 40 kali dera. Pelajaran yang kedua, di zaman Umar bin Khattab, dikatakan sini Umar bin Khattab bermusyawarah dengan orang-orang. Tapi kan di sini nggak dijelasin ya, bermusyawarahnya itu apa maksudnya? Ternyata di zaman Umar radhiyallahu anhu, karena wilayah kekuasaan muslimin sudah makin meluas, wilayah Persia dan wilayah Romawi, jadi Persia itu Iran, Irak, Afghanistan, Rusia kan takluk di tangan Umar bin Khattab di tahun 16 Hijriah. Kemudian utara Jazirah Arab, negeri Syam, Palestina, Yordania, sama Syria dan juga Lebanon, ini dulu negeri Syam, juga takluk di tangan muslimin, juga bagian Asianya, Turki, itu tahun 15 Hijriah. Kemudian tahun 20 Hijriah, Mesir dan Afrika Utara, Tunis, Jazair, Maroko juga takluk. Maka di zaman Umar bin Khattab, wilayah muslimin makin luas dan makin banyak suku-suku selain Arab yang masuk Islam. Persia semuanya, Romawi juga sebagian besar, Afrika juga sebagian besar. Berarti di sini ibu-ibu sekalian, karena banyaknya orang yang baru masuk Islam dan tradisi minum khamr ini adalah tradisi mereka, kebiasaan minum khamr, maka makin banyak orang yang melanggar. Makin banyak orang yang melanggar. Bagaimana caranya? Kalau dicambuk 40, ada orang di zaman Umar datang khamr nih, dicambuk 40 kali, diulangi lagi sama dia. 2-3 hari minum khamar lagi. Didatangkan, dicambuk lagi 40. Diulangi lagi sama dia. Karena kan 40 itu tidak berasa. Gitu. Maka Umar pun bermusyawarah dengan sahabat waktu itu. Gimana caranya? Solusinya apa nih, jalan keluarnya? Waktu itu yang ditunjuk sebagai, kalau kita MUI ya, ketua MUI-nya, itu Abdurrahman ibn Auf. Sahabat Nabi ini dianggap orang yang faqih, yang faham hukum. Maka sama Umar ditanya, Abdurrahman gimana menurut kamu ini? Abdurrahman mengatakan, hukuman kalaupun Anda mau tambah dari 40, maka maksimal 80 dirham. Maka Umar pun menerapkan 80 dirham pada saat itu. Menerapkan 80 dirham. Pelajaran yang diambil juga dari sini, ibu-ibu sekalian, Umar bin Khattab kan terkenal sangat tegas ya. Di zaman khilafahnya beliau itu sangat luar biasa. Islam menyebar, kemenangan banyak di sana-sini, harta rampasan perang juga banyak. Tapi jangan lupa, ternyata di zaman Umar bin Khattab juga maksiat itu banyak. Maksiat di zaman Umar banyak, karena terbukti 80 dirham ini dilipat gandakan double dari cambukan orang yang mabuk, karena justru makin banyaknya orang yang mabuk. Juga ada hadis yang lain menjelaskan masalah penyihir. Penyihir, penyamun, ya ini semuanya juga di zaman Umar menjadi banyak. Karena wilayah-wilayah Persia dan Afrika ini terkenal sekali dengan sihir-sihirnya. Maka Umar mengirim surat sampai 1 tahun sebelum beliau meninggal, itu tahun 22 Hijriah. Umar meninggal radhiyallahu anhu tahun 23 Hijriah. Suratnya tiba, kemudian surat ini berisi kepada Bajalah bin Abdah, gubernurnya dia di Irak. Tangkap semua penyihir laki-laki dan perempuan yang kau temui dan penggal lehernya. Dalam arti kata di sini tidak boleh, kalau didapat kepergok, tidak boleh toleransi. Khusus masalah orang-orang penyihir ini. Pelajaran di sini ibu-ibu sekalian, bukan berarti kerajaan Umar ini buruk. Tetapi pelajaran buat kita adalah kalau orang seperti Umar saja radhiyallahu anhu yang merupakan orang yang sangat tegas dalam agama, masih ada di lingkungan mereka orang yang bermaksiat, maka begitu juga dengan keadaan kita. Banyak orang kadang-kadang mengkhayal, menganggap kalau di Indonesia ini presidennya seorang alim ulama, menterinya semua alim ulama, tidak akan ada maksiat. Itu salah. Di zaman Nabi SAW, saya pernah jelaskan ada 4 golongan. Ada orang-orang yang kafir, kaum Yahudi waktu itu. Dan Nabi SAW interaksi dengan mereka. Nabi pernah utang sama salah satu pendeta Yahudi. Nabi SAW pernah menjenguk anak muda Yahudi yang syahadat sebelum meninggal. Nabi SAW pernah menerima hadiah dari mereka, pernah mengundang mereka berdialog di masjid. Jadi ada interaksi sama orang kafir. Selama sampai menjelang nanti hari kiamat Nabi Isa turun, sebelum Nabi Isa turun dan menyebarkan Islam di muka bumi, akan ada orang kafir. Kalau Nabi Isa sudah turun, gak ada lagi. Karena Nabi Isa alaihissalam pada saat turun nanti, Bapak Ibu sekalian, itu dalam hadis dikatakan semuanya, pada saat dia sudah bunuh Dajjal, semua di muka bumi ini sampai rumah di pelosok-pelosok kecil masuk Islam. Dia akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada lagi agama lain kecuali Islam. Sudah habis semuanya. Hindu, Nasrani, Yahudi, ini habis semua, tinggal Islam. Satu dunia ini semuanya Islam di zaman itu. Nah, sebelum Nabi Isa alaihissalam turun ini, berarti masih ada orang kafir. Kita akan interaksi sama mereka. Dan syariat kita sudah menjelaskan bagaimana bermuamalah dengan tetangga, dengan orang tua, dengan kerabat yang non-muslim. Dan bagaimana bermuamalah dengan non-muslim yang memerangi Islam atau bertemu di kancah peperangan. Di kancah peperangan namanya kafir harbi, itu yang boleh diperangi. Dan yang sedang berada di sekitar kita namanya kafir zimmi. Ini harus dihormati dan hanya dihukum pelanggarannya saja. Kalau dia mencuri di wilayah kaum muslimin, tangannya dipotong. Tapi gak perlu dia diusir semuanya sama keluarganya. Gitu. Tetap muamalah secara individual kalau kafir zimmi. Ini hukum. Kemudian ada juga orang-orang munafik. Dan pernah saya jelaskan pimpinannya di Madinah adalah Abdullah bin Abi Salul. Berarti sekarang pun kalau ada pemerintah Islam, semuanya paham agama, menterinya pun, akan ada orang munafik di tengah-tengah kita. Munafik ini pura-pura Islam, namanya Islam. Tetapi mereka membenci Islam itu sendiri. Kayak di Indonesia banyak sekali sekarang. Yang tampil di TV, tampil di media, mereka namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf. Tapi luar biasa bencinya dengan Islam itu. Disalah-salahin Islam ini. Gitu. Sampai sekarang yang paling masyhur terakhir di Indonesia ini, pernyataan Quran harus direvisi. Seperti Injil. Jadi sudah gak layak. Ini ya anehnya ini, siapa kamu mau revisi Injil gitu, Quran. Tapi itu perkataan mereka, lemparin aja. Kemarin statement terakhir saya baca, pimpinan mereka, pimpinan JIL mengatakan, jaringan Islam liberal itu, kalau memang homoseksual itu enggak boleh, gitu kan? Allah akan hukum. Kenapa Allah enggak turunin azabnya? Seperti kaum Lut dulu. Artinya mereka mau biarin aja itu homoseksual enggak apa-apa, mereka bebas mau nikah sama sesama jenis boleh, gitu kan? Ini orang yang bodoh ini. Dia masa mau nunggu azabnya Allah turun? Ini nantang langit loh, ini bahaya. Kalau kamu mau sendiri dikena azab, ya silakan. Kamu ke pulau mana, minta Allah turun azab, silakan. Kamu minta turun di tengah-tengah kita? Gak mungkin. Tapi itu di statement, disampaikan. Dan banyak syubhat. Banyak syubhat. Semua artis yang nikah lintas agama didukung sama mereka. Gak apa-apa, itu halal. Anaknya juga halal. Padahal zina. Agama bilang zina. Perempuan, muslimah, gak boleh. Kan gitu. Sampai laki-lakinya muslim. Ini semua dilakukan seperti itulah. Nah ini ada di tengah-tengah. Dan banyak di tengah-tengah orang ini. Kaum munafikin. Saya juga membahasakan diantaranya orang-orang Syiah sekarang itu seperti kaum munafikin persis di zaman Nabi. Pura-pura Islam tapi buktinya, bencinya sama Islam. Sahabat dikafirkan, Quran didustakan. Ini kan berarti kebohongan ya. Gimana caranya Al-Quran landasan kita dikatakan kurang? Gimana caranya sahabat yang belajar dari Nabi SAW dibilang kafir? Sampai mereka buat sendalnya ditulis Abu Bakar sama Umar lalu diinjak-injak gitu kan. Melaknat Abu Bakar sama Umar itu pahala. Aisyah dilaknat. Ini kan semua berarti jelas. Yang ketiga ada orang bermaksiat. Dan ini yang jadi saksi bahasan kita pada hadis ini. Kalau di zaman Nabi SAW, ibu-ibu dan bapak sekalian. Ada sahabat yang pernah berzina terus dicambuk, ada yang dirajam. Ada sahabat yang pernah melakukan minum khamar dicambuk, ada yang pernah membunuh dipenggal. Jadi kalau kita bahas hukum kisos masih ingat ya, yang akhirnya ada satu orang yang pernah menjepit kepalanya orang di antara batu terus dikisos dengan hukum yang sama. Jadi ini memang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Apalagi kalau cuma si fulan dan si fulan muslim yang jadi presiden atau jadi raja. Ini sekaligus juga membantah ibu-ibu dan bapak sekalian, orang banyak bilang Saudi itu untuk jelek-jelekin Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita gitu kan. Tempat lahirnya Nabi SAW dan tempat meninggalnya. Agama semua di sana. Ini mereka jelek-jelekin. Itu Saudi juga terapin hukum Islam tapi masih ada pencuri. Masih ada penzinahan. Ada orang memerkosa, ada orang begini. Ya di zaman Nabi aja ada. Gitu kan? Gimana caranya kita mau katakan sekarang gak ada? Iya, cuman ada kelompok keempat. Kelompok keempat ini orang-orang beriman dan ini yang mendominasi. Ini nanti yang mengontrol tiga ini. Itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Terjadi di zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman semuanya khulafa-khulafa. Pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah yang datang. Seperti kalau ibu masih ingat pernah saya ceritakan kisah Sultan Murad. Rahimahullah yang beliau itu ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel. Ayahnya itu Sultan Murad alim sekali. Tapi di zaman beliau itu ada orang yang membuka tempat perzinaan dan ada orang yang menjual khamr. Yang sampai beliau menangkap orang-orang yang seperti ini dihukum. Di antaranya kan beliau setiap malam, di malam-malam tertentu beliau ganti baju biasa. Lalu beliau pergi sama penasihatnya masuk di tengah-tengah Istanbul. Terus ngelihat, ya, periksa, lihat orang, masalahnya apa, bahasanya masyarakat ini tentang pemerintahan apa, keluhannya, mana orang yang susah ditandain rumah-rumahnya. Besok dibantu semua sama dia. Itu yang dilakukan. Dan dia temukan setiap keluar malam itu dengan baju biasa pasti ada saja masalah. Di antaranya adalah kisah unik itu pada saat dia berkeluar sama sekretarisnya, penasihatnya, ada satu orang pegang botol khamr di jalanan. Terus kepleset jatuh, kepalanya kebentur, meninggal di tempat orang itu. Masih ingat kisahnya? Anggap lupa sudah, apa boleh buat. Udah langganan. Baiklah. Yang jelas dia kepleset jatuh. Sudah, ini sudah mungkin 8 kali saya jelasin. Tapi gak apa-apa lah. Nanti kalau saya sebutin ya. Oke lah. Saya mengalah, gak apa-apa. Ramadan gak boleh dialog. Yang jelas orang ini pegang khamer. Jatuh kepleset, botol khamernya pecah. Kepalanya kebentur, meninggal. Anehnya, gak ada orang yang bantu dia. Gak ada orang yang bantu orang yang kepleset ini gitu. Maka Sultan Murad ini nanya, hai muslimin, ini orang nih jatuh, mati. Dicek, mati memang orang ini. Gak ada yang dicuekin, betul gak ada yang mau lihat orang ini. Sampai keluar ada satu orang dari di rumahnya dia, di depannya orang ini meninggal. Keluar dari rumah, terus kemudian dilihat sama dia. Ditanya sama Sultan Murad, hai saudaraku, bantu orang ini. Dia bilang, enggak, percuma, kita gak ada orang yang mau bantu orang itu. Loh kenapa, kata Sultan Murad? Orang ini setiap hari khamar, setiap hari zina. Setiap hari. Dan ini secara terang-terangan dia masuk ke tempat perzinahan, tiap hari dia ke toko khamar beli khamar. Setiap hari. Jadi ini ada yang mau bantu, percuma. Orang tahu ini ahli maksiat lah istilahnya gitu ya. Tapi maksiatnya terang-terangan. Terang-terangan, begitulah bahasanya. Nah pada saat itu Sultan Murad mengatakan, baiklah biar saya yang bantu. Tunjukin aja rumahnya. Tunjukin rumahnya, pas dibawa jenazahnya, buka pintu ternyata istrinya. Istrinya nangis-nangis. Waktu istrinya nangis-nangis, kemudian Sultan Murad bilang, sudah tidak ada orang. Orang yang antar sudah pergi. Ini ada apa dengan suamimu? Kenapa orang semua benci nih? Kok kenapa dia bawa botol khamar? Di tangannya masih ada kendi pecahan khamar itu. Maka kata istrinya, kata Sultan Murad, ini orang pun kalau hidup mungkin akan dihukum. Kata istrinya, dia tidak tahu kalau ini Sultan Murad. Demi Allah suamiku bukan pezina, demi Allah suamiku bukan peminum khamar. Kata Sultan Murad, jelas-jelas orang semua kasih kesaksian. Ini kalau dalam Islam, orang berzina dikasih 4 orang saksi saja sudah jelas ya, dihukum. Kata istrinya, saya tahu suami saya. Suami saya ini sangat soleh orangnya. Nah, luar biasa kesolehannya. Ceritanya begini dia bilang, suami saya ini punya toko di tengah-tengah Istanbul, pedagang. Setiap hari dari keuntungan yang didapatkan dibagi 3. 1/3 diberikan kepada saya untuk kebutuhan rumah, 1/3 dikembalikan ke modal usaha, 1/3 dipakai beli khamar dan dia masuk ke tempat perzinahan. Terus kata Sultan Murad, berarti kamu juga kasih kesaksian. Dia bilang, iya, tapi suami saya enggak minum khamar. Dia tiap hari bawa 2 botol khamar seperti sekarang ini. Kemudian dia bawa ke rumah, masuk rumah, dituang di kamar mandi. Di WC itu dituang. Dia enggak minum. Kemudian dia bilang sama saya, alhamdulillah istriku, hari ini aku minimal bisa merusak 2 botol khamar. Inilah kemampuanku. Aku tidak bisa hilangkan semua khamar, tapi ini yang aku bisa lakukan. Gitu. Dia tidak minum sebenarnya. Dia merasa inilah cara saya ingkar mungkar yang saya mampu. Seperti itu. Terus sama juga dengan masalah perzinahan. Dia bilang, saya kemudian istri suami saya juga sisa uangnya kalau masih ada dari 1/3 keuntungan. Misal keuntungannya 5 juta nih. Nah, 2,5 juta dibeliin khamar. Kan 15 juta keuntungan, 5 juta istrinya, 5 juta usahanya, 5 juta yang dipakai untuk ini. 5 juta ini dibagi 2 lagi, 2 juta. Ini contoh saja ya. 2,5 juta dibeliin khamar, 2,5 juta dipakai masuk ke tempat perzinahan. Dia masuk lalu dia tanya, di sini ada berapa perempuan berzina? Ada 10 orang misalnya. Berapa bayarannya kalau sampai pagi? Sekian. Baik, saya bayar semuanya. Misal 10 orang itu dibayar semua sama dia. Misalnya 2,5 juta, 25 juta. Misal gitulah dibayar semua sama dia. Habis itu dia bilang, tutup ya, ini malam buat saya. Ditutup, lalu kemudian dia pulang ke rumah dan dia bilang sama saya, segala puji bagi Allah yang telah membuat saya minimal. Malam ini saya menahan beberapa anak muda muslim berzina. Itu cara dia ingkar mungkar gitu ya. Orang banyak gak tahu. Istrinya bilang, saya udah bilang sama suami saya, kalau kamu begini caranya, orang gak ada yang tahu. Maka nanti kalau kamu mati, orang semua gak ada yang urus jenazahmu. Ternyata terjadi gitu kan. Dan suami saya sudah jawab, dia bilang, gak usah khawatir istriku. Kalau saya meninggal, Allah sudah tahu perbuatan saya. Maka pasti yang akan urus jenazah saya nanti, Sultan. Sama semua ulama-ulama Turki. Sultan Murad sambil nangis mengatakan, Subhanallah yang telah membenarkan perkataan, Maha Suci ya, Allah yang telah membenarkan perkataanmu ini. Akulah Sultan Murad, Raja Turki. Dan ini adalah penasehatku dan aku akan mengumpulkan ulama Turki untuk mengurus jenazah suamimu. Tapi bukti saksi bahasan kita sebenarnya dari kisah ini, di zaman Sultan Murad terkenal sekali dengan kesolehannya. Ada orang jual khamer, ada orang juga jual jasa perzinahan. Karena luasnya wilayah, beliau tinggal taruh peraturan-peraturan, gitu kan? Jadi seperti itulah. Saya kemarin waktu di Doha juga saya lihat orang-orang. Ya mungkin Saudi masih lebih ringan ya, lebih mudah karena tidak ada perempuan sama sekali yang kalau tidak pakai jilbab dihukum gitu kan. Tapi di Doha mereka menerapkan hukum Islam, tapi banyak perempuan turis itu atau orang yang datang dibiarin. Tapi aslinya saya berpikir ya, apa pemerintah sini enggak tegur? Saya tanya orang sana, apa pemerintah sini enggak tegur? Enggak, bukan enggak ditegur, sebenarnya ada peraturan pemerintah. Tetapi karena banyaknya pengunjung yang datang, mereka susah untuk mengontrol. Saya kembalikan lagi ke konsep tadi, ternyata memang pelaku-pelaku maksiat ini di seluruh zaman akan ada. Sampai di zaman Umar bin Khattab ini juga, peminum khamar jadi tambah banyak, sampai Umar lipat gandakan menjadi 80 dera. Gitu. Jadi ini semua panjang lebar saya berikan contoh tadi untuk memahami ibu-ibu sekalian. Maaf, bapak-bapak juga di belakang. Untuk bapak-ibu sekalian. Karena memang banyak orang yang salah paham. Sering kali saya dengar sekarang di statement para anak-anak muda yang lagi semangat belajar agama ini. Kita harus pemerintah kita ini semua paham agama. Benar. Nanti kalau sudah paham agama, enggak ada lagi kemaksiatan. Ini yang salah. Ada, tapi mungkin terselubung. Tetap akan ada. Karena di zaman Nabi ada. Zaman Abu Bakar ada. Zaman Umar ada. Pasti mereka ada. Syaitan tetap menggoda. Gitu kan? Seperti itulah. Itulah sebabnya juga kenapa di Saudi sekarang tetap ada saja orang yang dihukum di kisos. Ya. Itu hadis 1267. 1268 wali muslimin an aliin radhiyallahu anhu wa fi kisatil walid ibn uqbah jaladan nabiyu sallallahu alaihi wasallam 40 wa jalada abu bakar 40 wa jalada umar 80 wa kullu sunnah wa hadha ahabbu ilayya wa fil hadith anna rajulan shahida alayhi annahu ra'ahu yataqayya al-khamr faqala uthman innahu lam yataqayyaha hatta sharibaha. Menurut riwayat Imam Muslim dari Ali radhiyallahu anhu tentang kisah Walid bin Uqbah. Ini Walid bin Uqbah seorang sahabat Nabi ya. Pernah minum khamr. Lalu Nabi SAW mencambuknya 40 kali. Abu Bakar juga mencambuk peminum di zaman beliau mengikuti sunnah Nabi 40 kali. Dan Umar mencambuk sampai 80 kali. Semuanya sunnah. Dan ini yang 80 kali lebih saya atau Ali maksudnya sukai. Dalam hadis, suatu hadis disebutkan ada seseorang menyaksikan bahwa ia melihatnya Walid bin Uqbah muntah-muntah arak. Jadi yang keluar dari mulutnya adalah arak, ada baunya. Itu menandakan dia mabuk. Maka Utsman berkata, ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya. Hadis ini saya akan pilah dulu. Yang pertama, ibu-ibu dan bapak sekalian, Walid bin Uqbah adalah seorang sahabat sebenarnya. Sahabat yang mulia, cuman pada saat itu dia di zaman jahiliyah suka minum khamr. Setelah itu dia taubat, masuk Islam sudah tahu hukumnya. Ternyata dia suatu waktu pernah melihat kendi-kendi khamr yang banyak dan khamr ini kelasnya yang paling bagus di hadapan dia. Harta rampasan perang. Maka dia pada saat mau pecahin, kan disuruh pecahin. Sebelum dia pecahin, rupanya ini dulu minuman favoritnya dia. Sebelum dia masuk Islam, ini minuman yang paling dia suka dan dia tahu ini khamr mahal, gitu kan? Maka sebelum dia pecahin, dia incipi. Syaitan menggoda diincipi sama dia. Waktu dia incipi, bapak sekalian, mabuk, keasikan, minum banyak. Ketahuan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicambuk, cambuk 80 jirah. Padahal orang ini mulia. Bahkan dalam salah satu riwayat, kalau saya tidak salah berhubungan dengan masalah ini, Umar bin Khattab waktu lihat dia dicambuk mengatakan, Allah melaknatmu. Kenapa kau minum khamr gitu? Kata Nabi SAW, jangan kau laknat hai Umar, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah poin penting. Kita dalam Islam disuruh melihat, disuruh memilah mana substansial kesalahan, mana substansial kebaikan. Maksudnya, mana kebaikan, mana keburukan. Dan jangan ditumpatindihkan. Seperti misal, kalau masih ingat saya pernah kasih contoh, ada perempuan tidak pakai jilbab di luar masjid. Begitu azan masuk masjid, dia pakai jilbab, pakai mukena, rapi semuanya. Allah dengan kemahamurahannya menerima sholatnya perempuan itu. Tapi dia berdosa dengan tidak pakai jilbab di luar masjid. Allah pisahin ini dua hal. Itulah. Sama kasus Al-Walid ini, dia khamar, mabuk. Apa tergoda syaitan dia lakukan kesalahan itu. Tapi Nabi SAW menghukum sesuai dengan perbuatannya saja. Kan khamar harus cambuk ya. Dicambuk 40 dirham. Waktu itu Umar melaknatnya. Maka Nabi larang. Jangan. Karena orang ini beriman. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan masukkan laknat ke dalam hukuman khamar. Enggak ada hubungannya. Saya kasih contoh yang lain. Ibu dan bapak sekalian kalau keluar dari masjid sendalnya hilang. Dicuri pencuri. Yang kita boleh lakukan adalah mencari sendal, mendoakan supaya Allah hukum boleh saja. Tapi menghina atau mencaci maki pencuri enggak boleh. Karena enggak ada hubungannya sama perbuatannya. Kalau kita menghina pencuri, maka dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Kita boleh mendoakan, doa lain. Doa lain kita terzalimi ya. Ya Allah buat dia kembalikan, ya Allah hukum dia. Boleh. Tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana kita memilah setiap masalah itu persubstansial. kecuali dosa syirik dan kufur, ini lain. Kalau dosa syirik dan kufur, Bapak Ibu sekalian, menghapus semuanya. Ada orang murtad nih, udah hukumnya hukum umum, hukumnya sudah pindah ke hukum orang kafir. Ada orang syirik besar, nyembah-nyembah kuburan, minta-minta sama syaitan. Nah ini hukumnya hukum syirik. Nah boleh ini. Ini semua harus syahadat mereka. Kalau mereka mau kembali ke Islam, hukumnya sudah hukum orang kafir. Tapi selama bukan dosa itu, maka harus hati-hati. Saya kasih lebih jelas supaya ibu-ibu lebih paham tentang masalah anak-anak. Misal anak kita, misal satu waktu ada seseorang anaknya berzina. Misal, dia terbawa dengan arus pergaulan, dia berzina. Tapi anak ini dari satu sisi bakti sekali sama ibu. Anaknya baik, bakti, anaknya sholat. Tapi dia terbawa arus sama teman-temannya terus berzina. Terus dia merasa bersalah. Banyak orang tua, bukannya dirangkul. Baik, kamu salah nak ya. Ini, sudah tahu ini haram? Ya. Ini berbahaya dosa. Taubat nasuha ya? Iya. Dia sudah bilang iya, rangkul dia. Jangan itu menjadi sesuatu yang merusak semua kebaikan dia. Biar dia sholat, biar dia bakti. Ah, kamu pura berzina. Kan jadi mengecilkan hati ya. Ada satu poin juga ibu-ibu dan bapak sekalian. Hati-hati. Kita kalau sempat terjerumus dalam perbuatan haram, ini penting ya. Misal berzina, misal berbohong. Perbuatan haram dalam agama. Kita tahu itu salah. Tapi seseorang melakukannya misal. Ingat, yang harus kita lakukan dalam Al-Quran diceritakan. Tadzakkaru. Ingat, kembali ke jalan Allah. Segera taubat. Syaitan masuk di poin itu kata ulama. Kalau orang misalnya berzina nih. Sama syaitan, dibuat dia putus asa. Allah gak bakal ampuni kamu. Kamu sudah berbuat dosa besar. Kamu sudah. Jadi orang ini putus asa. Akhirnya orang-orang yang putus asa ini meninggalkan ibadah yang lain. Ngerti gak? Jadi misalnya dia sama berzina nih. Tapi karena dia sudah merasa kotor, sholat pun ditinggalin. Apapun ditinggalin. Jadi granted kemana-mana. Padahal sebenarnya dalam agama, kita tahu itu kesalahan. Kita sudah lakukan. Caranya taubat. Taubat ini berhenti, lalu kemudian tetap berjalan dengan kebaikan-kebaikan kita. Jangan mengganggu itu. Ya. Dan segera taubat. Taubat itu akan membantu. Betul mungkin ada pembersihan-pembersihannya. Tapi ini yang tepat. Yang tidak tepat berbuat salah lalu putus asa. Ini kalau Bapak Ibu ikutin ceramah saya di YouTube, saya sampaikan dosa-dosa besar. Di antaranya Imam Adzhabi masukkan putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi dia pernah buat dosa, terus dia merasa udah orang yang paling kotor di muka bumi ini. Ini gak boleh dalam Islam. Bukan juga kita gampangin ya. Oh berarti saya bisa buat dosa sembarangan. Tidak, kena dosa ada hukuman. Tapi jangan sampai syaitan masuk dan mengucilkan kita sehingga kita merasa bersalah udah luar biasa deh. Gitu. Seperti itu. Sisi yang lain ibu-ibu dan bapak sekalian. Kalau ada orang pernah berbuat salah dan sudah taubat, kita tidak boleh membencinya secara fisik. Tapi kita membenci perilaku-perilakunya. Dan kalau sudah taubat, sudah selesai. Umar bin Khattab dulu, sebelum masuk Islam, peminum keras. Ya. Umar bin Khattab itu pemabuk keras. Sampai beliau mengatakan, radhiyallahu anhu, saya pecandu minuman keras. Tapi setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menghukum peminum khamr 80 dirham. Kalau orang berpikir seperti apa yang saya sedang luruskan sekarang. Umar kok bisa hukum orang 80 dirham? Dia aja dulu di zaman jahiliyah pemabuk. Ini kan jadi buruk ya. Gak boleh, karena itu dulu masa lalunya orang. Ibu-ibu sekarang dinasihatin oleh temannya. Bu, mestinya begini, ibu mesti pakai begini, jilbabnya begini, ibu dinasihatin. Ibu tahu dulu dia ini orangnya anggaplah pezina. Tapi sekarang dia sudah baik. Nah, gak boleh ibu bilang, kamu kan juga dulu begitu. Loh, jangan lihat dulu, dianya sekarang memang sudah baik. Dan yang sedang dia nasihatin kita benar. Maka kita lihat nasihatnya, bukan lihat masa lalunya orang. Jelas ya? Nah, jadi itu yang saya ingin titik beratkan. Jangan sampai anak kita, atau pasangan kita, atau siapa saja teman kita yang memang dulu pernah berbuat salah, sekarang sudah taubat. Beda kalau gak taubat ya. Udah merasa bersalah, udah coba perbaikin, jangan dikucilkan. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama, pelajaran dari hadis 1268. Pelajaran kedua adalah Umar bin Khattab ini salah satu dari Khulafa' Ar-Rasyidin, Bapak Ibu sekalian. Dan ingat hadis Irbat namanya, alaikum bisunnati wa sunnatul Khulafa' Ar-Rasyidin wa bahjinu min ba'di. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sekarang ini Ramadan, seperti hari-hari kita sekarang, banyak orang ribut tentang orang sholat 23 rakaat. Kenapa harus 23, kenapa harus 11? Ribut berputar-putar di masalah ini. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Karena mereka berpegang pada hadis Aisyah, pendapat pertama yang menyalahkan orang sholat. Ini menyalahkan memang ya. Jadi kalau sudah terawih 11, enggak usah lagi ada sholat tahajud. Enggak usah lagi sholat 23, karena ini perilaku Nabi, ini perilakunya Umar. Gitu kan? Jadi kesannya ini masuk ke masalah subtansial yang tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena Umar juga khulafaur rasyidin. Dan Umar lebih faham daripada kita tentang bagaimana menjalankan sunnah Nabi. Masa kesannya kita yang lebih tahu dari Umar? Umar mertuanya Nabi. Masa Umar mau bersembarangan buat bid'ah? Enggak mungkin gitu loh. Pasti ada sesuatu. Ini banyak orang tidak faham, Bapak Ibu sekalian. Jadi ribut tentang masalah itu. Padahal sebenarnya pendapat pertama yang mengatakan 11 rakaat saja berpegang pada hadis Bukhari yang kata Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah menambah 11 rakaat ya, lebih dari 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan. Kan begitu. Maka yang berpegang pada hadis ini mengatakan kalau gitu sholat malam di Ramadan, di luar Ramadan 11. Kalau sudah terawih, enggak ada lagi sholat tahajud. Sudah selesai. Ini bahasanya. Kalau ditanya kenapa, terus apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, pokoknya kalau bangun malam ya baca yang lain, baca Quran, zikir, enggak ada lagi sholat. Seperti itulah. Ini pendapat pertama. Dan ini banyak dipegangi oleh sebagian orang-orang muslimin di Indonesia. Pendapat kedua mengatakan, tidak, sholat malam itu bebas. Bisa 11, bisa 23. Dua-duanya dicontohkan. Dua-duanya dicontohkan. Dan ini beranjak daripada hadis Aisyah, hadis Nabi SAW, qiyamul lail matna matna, salat malam dua rakaat, gitu kan. Ini jelas, jadi boleh berapa rakaat saja yang penting mampu. Tapi ulama mengatakan 23 rakaat itu adalah hal yang positif karena Umar pernah contohkan. Dan sekarang dua masjid haram Mekkah dan Madinah salatnya 23, gitu kan. Mereka sepakat dengan itu. Jadi tidak ada pemaksaan pendapat ke masalah 11. Lalu pendapat kedua mengatakan 11 rakaat ini adalah penyampaian Aisyah radhiyallahu anha pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersamanya. Nabi berpoligami, berarti ada waktu Aisyah lagi ketemu Nabi baru Aisyah cerita. Tapi di Hafsah, di Ummu Salamah, Aisyah enggak ngerti waktu itu. Di sana salatnya 11 atau enggak. Terbukti Umar ini sering konsultasi sama anaknya Hafsah. Ingat hadis tentang wanita yang berkata waktu suaminya pergi jihad kan? Kalau bukan karena kehormatan hubunganku dengan Tuhanku dan kehormatan hubunganku dengan suamiku, maka ranjang ini akan bergerak. Aku akan berzina. Umar lewat. Umar mengatakan, kenapa kau ucapkan itu? Bilangnya, Amir Mu'minin, suami saya sudah lama ke medan perang. Saya baru nikah. Saya butuh laki-laki. Maka Umar balik nanyakan Hafsah, berapa lama wanita bisa tahan tidak berhubungan? Kata Hafsah, 4 bulan maksimal. Maka kata Umar, kalau begitu keluarkan iklan resmi, semua mujahid maksimal 4 bulan harus pulang. Ketemu dengan keluarganya. Seperti itulah. Jadi, jangan sampai kita tumpatindihkan satu sama yang lain ya. Bijaklah dalam menghadapi masalah ini. Bahkan perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian, di 10 terakhir Ramadan, yang sebentar lagi kita akan masuk insya Allah, di Masjid Haram Mekkah dan Madinah, itu bukan cuma 23 loh sholatnya. Ada terawih 20 rakaat, ada sholat malam 11 rakaat. Berarti berapa jumlahnya? 31. Pernah ditanya sebagian ulama di Saudi, bagaimana hukumnya kalau saya ikut 20 rakaat tarawih plus lagi saya ikut 11 rakaat sholat malam? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh karena ada hadis Nabi qiyamul lail matna matna, sholat malam dua rakaat, gitu kan? Artinya dibolehkan karena memang ada pintu terbukanya sholat malam minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak disebutkan jumlahnya. Perilaku Aisyah menceritakan adalah cerita pengetahuan beliau kalau Nabi sedang di rumahnya. Jadi jangan saling menyalahkan, intinya itulah. Allahu a'lam itu. Jadi ini juga kita ambil di sini dari potongan hadis kata Ali bin Abi Thalib ya, perawi hadis ini. Beliau menyampaikan kepada kita, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar melakukannya 40 cambukan untuk pemabuk dan Umar mengerjakannya 80. Lalu apa kata Ali di sini? Semuanya sunnah. Jelas ya statement hadisnya. Semuanya sunnah. Dan kata Ali, 80 dirah ini lebih aku sukai. Ali kan juga khulafaur rasyidin. Jadi di zaman Abu Bakar 40, di zaman Umar 80, di zaman Utsman sama Ali 40-40 juga. Tapi kalau ada yang mabuk nih, sudah dicambuk 80, diulangi lagi sama dia. Sama Ali dicambuk 80. Kalau orang yang mengulang-ulanginya, dicambuk sampai 80. Yang penting, Bapak Ibu sekalian, perilaku-perilaku seperti ini, yang melakukannya adalah para sahabat Nabi. Ini penting. Bukan kita. Ada juga dari satu sisi sekarang muslimin mengatakan kita boleh saja melanggar. Kita boleh saja buat-buat sembarangan yang tidak ada di zaman Nabi. Buktinya para sahabat juga mengerjakan. Ini salah. Karena sahabat itu memang mereka menerima wahyu dari Nabi SAW langsung kan. Apalagi Khulafaur Rasyidin. Empat orang ini. Jadi jangan kita pukul rata semuanya sama dengan kita. Pelajaran yang lain, Bapak Ibu sekalian, adalah kalau dari mana ketahuan orang ini minum khamr, mungkin tidak kelihatan dia pegang khamr. Ternyata Al-Walid terbukti khamr karena dia muntah di depannya seorang sahabat yang menjadi saksi. Dan khusus khamr ini, untuk mencambuk peminum khamr itu cukup satu orang saksi. Diambil daripada hadis ini pendapat. Ada yang mengatakan dua orang saksi. Tapi dalam hadis Al-Walid ini, ternyata yang lihat dia cuma satu orang. Dan dengan satu orang itu melihatnya, dilapor kepada Utsman bin Affan. Utsman ini waktu itu kayak kepala keamanan. Kayak kepala militer di zamannya Umar. Gitu kan? Kedapatan nih. Ini orang muntah-muntah. Ini buktinya. Ada muntahnya situ. Ini bau khamr. Nah, dicambuk gara-gara itu. Walaupun tidak dilihat dia pegang kendinya. Tapi ada buktinya rupanya. Seperti itulah. Nah, ini pelajaran yang lain yang diambil daripada hadis yang sedang kita bahas ini. Baik, selanjutnya hadis saya bacakan 1269. Setelah hadis yang ketiga ini, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Wan Muawiyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi sharibil khamr idza shariba fajlidu thumma idza shariba fajlidu thumma idza sharibat tsalitsata fajlidu thumma idza sharibar rabi'ata fadribu unuka. Akhrajahu Ahmad wa hadha lafdhuhu wal arba'atu wa dhakara Tirmidzi ma yadullu ala annahu mansukh wa akhraja dhalika Abu Dawud sharihan an-Zuhri. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang peminum arak, apabila ia minum, cambuklah dia. Bila dia minum lagi, cambuklah dia. Bila dia minum lagi, cambuklah dia yang ketiga kalinya. Lalu ila ia minum lagi yang keempat kalinya, pukullah lehernya, maksudnya bunuhlah dia. Riwayat Ahmad dan Imam 4, lafadznya menurut Imam Ahmad. Tirmidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadis ini mansukh. Mansukh itu terhapus maksudnya. Abu Dawud meriwayatkan secara jelas dari Zuhri. Baik, seperti biasa, nanti akan saya jelaskan hukum-hukumnya. Kita lihat footnote nomor 1 dulu. Di bawah ya, tulisan kecil di bawah. Redaksinya dari Zuhri dari Khabis bin Su'aib bahwa suatu ketika didatangkan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang telah minum, maka beliau menderahnya, kemudian didatangkan lagi untuk yang kedua kalinya, ya, maka beliau menderahnya, kemudian didatangkan lagi yang ketiga kalinya, orang yang sama sudah dicambuk masih minum, cambuk minum lagi, maka beliau menderahnya dan beliau tidak membunuhnya. Al-Mundhir berkata, Asy-Syafi'i, maksud Imam Syafi'i, mengatakan bahwa hukuman mati bagi peminum khamr telah dinasakh dengan hadis ini. Kemudian diceritakan dari sebagian ahli ilm bahwa ia menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat atas wajibnya had dalam kasus minum khamr. Dan mereka sepakat bahwasanya peminum khamr tidak dapat dihukum mati meskipun berkali-kali minum. Hanya pendapat sekelompok ulama yang syadz. Lihat syadz ya, garis bawah syadz itu. Syadz itu artinya menyimpang. Ya. Hanya pendapat sekelompok ulama yang syad menyatakan dapat dihukum mati. Baik. Apa yang kita bacakan di footnote tadi menjelaskan kepada kita tentang hadis ini. Hadis ini ada namanya mansukh, ya. Dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian, ada istilah nasikh wal mansukh. Nasikh ini, Bapak Ibu sekalian, adalah dalil-dalil Al-Qur'an atau sunnah yang menghapus dalil lain. Sekali lagi, istilah nasikh, nasikh tulisannya begitu. Bapak Ibu tulis ya, ini kalau mau ditulis tulis. Nasikh ini, nasikh ya, pakai kha. Ya, nasikh ini adalah dalil-dalil Al-Quran atau sunnah yang menghapus dalil-dalil Al-Quran dan sunnah lainnya. Nasikh adalah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menghapus ya, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah lainnya. Itu nasikh. Sekali lagi, nasikh adalah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menghapus dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah lainnya. Nanti kan kita jadikan contohnya ya. Kemudian mansukh sekarang ini dua hal. Nasikh itu yang menghapus, mansukh yang dihapus. Mansukh adalah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dihapus oleh Al-Quran dan Sunnah lainnya. Mansukh adalah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dihapus oleh dalil-dalil yang lain. Kalau ibu dan bapak mau ringkaskan, nasikh artinya penghapus, mansukh adalah yang terhapus. Seperti itu ya. Nah ini perlu diketahui karena ini bagian daripada agama kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalil-dalil yang dihapus, mansukh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dihapus oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah lainnya. Saya kasih begini gambarannya Bapak Ibu sekalian ya. Ada Al-Quran menghapus Al-Quran yang lain. Ya. Ini namanya ayat nasikh kepada ayat yang mansukh. Kan gitu. Ada juga ayat Al-Quran yang menghapus hadis Nabi. Ada juga hadis Nabi yang menghapus ayat, ada hadis menghapus hadis. Saya ulangi lagi. Ada ayat Al-Quran yang biasanya menghapus ayat Al-Quran yang lain. Seperti hukum misalnya khamr ya. Khamr itu pertama turun Bapak Ibu sekalian. Larangannya belum haram. Masih boleh minum, tapi gak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Selain sholat berarti masih bisa. Ayat ini, dia dihapus oleh ayat tentang pengharaman khamr mutlak. Nah, ini namanya ayat yang mansukh, yang terhapus tadi, masalah bolehnya sholat sementara mabuk, dihapus dengan ayat yang mengatakan khamr itu semuanya haram. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang menghapus tentang hadis-hadis Nabi. Seperti misalnya, ada di awal-awal dulu ya, di awal-awal Islam, ya, masih boleh memakan keledai. Di awal Islam dulu boleh makan keledai. Awal-awal Islam. Waktu terjadi perang Khaybar, turun ayat Al-Quran melarang untuk makan itu. Dan Nabi SAW melarang sahabat semuanya makan keledai. Gak boleh makan yang bertaring. Gak boleh makan yang menyerang dengan pelatuknya. Kayak burung-burung elang, gagak dan semuanya. Ini semua turunnya di perang Khaybar. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran turun yang menghapus dulunya statement dalam hadis masih dibolehkan. Ada hadis ya, yang menghapus hadis seperti contoh bahasan kita sekarang. Jadi di sini ternyata hadis yang sekarang kita bahas, kalau Nabi SAW pernah mencambuk satu kali, dua kali, tiga kali, yang keempat suruh bunuh, ini dulu di awal Islam dan sekarang terhapus dengan dalil-dalil yang mengatakan hanya cambuk saja. Mau orang itu sudah minum yang ke-10 kalinya, tetap cambukan. Cuman, orang yang mengulang-ulangi, dilipat gandakan hukumannya. Namanya takzir. 40 jadi 80. Gitu kan? Jadi ini yang boleh dilakukan. Allahu'alam. Jadi ini yang dimaksud dengan hadis apa yang sedang kita... Ya, hadis yang sedang kita bahas ini. Allahu'alam. Baik, saya baca hadisnya lagi atau ada Bapak Ibu mau bertanya sampai sini? Baik, saya bacain hadis selanjutnya ya. 1270. Kita masih ada sekitar 10 menit jam 11. Wa an Abu Hurairah anhu qala Rasulullah SAW, "Idza daraba ahadukum falyattaqil wajh." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul, tadi menderah itu, maka hindarilah wajah. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi pada saat dicambuk itu dibalik belakangi dan punggungnya yang dicambuk. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, walaupun peminum khamar, walaupun pezina, mereka lagi bermaksiat kepada Allah, tapi mereka orang-orang muslim, mereka beriman kepada Allah, kita melakukan hukuman pada yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita mencambuk punggung, ya punggung. Dilarang pukul wajah, pukul wajah. Dan ulama memasukkan juga dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, tidak bolehnya sama sekali memukul wajah. Mutlak. Orang tua kepada anak, suami pada istri, istri pada suami, semuanya wajah tidak dibolehkan. Dan ini subhanallah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan wajah kita. Allah taruh wajah di bagian depan, kemudian Allah jadikan sumber segala itu di wajah. Melihat, mendengar, mengunyah, menghirup. Ini semua sumber kehidupan. Ini empat hal ini, mata, telinga, hidung, mulut. Ini sumber kehidupan manusia. Gitu kan? Dengan mata dia bisa melihat apa yang telah Allah berikan kepada dia. Telinga bisa membuat dia mendengar. Hidung bisa membuat dia hidup, menghirup. Mulut bisa membuat dia berbicara, mengecap, makanan, dan seterusnya. Gitu kan? Jadi ini gak boleh sama sekali. Harus dijauhi. Gak boleh memukul wajah. Di sini bahasanya mungkin menampar, ya, memukul, menghinakan wajah. Sampai sebagian ulama juga mengasuhkan dalam hadis ini, adabnya kalau menghukum orang tidak boleh menunjuk wajahnya. Adabnya tidak boleh menunjuk wajahnya. Jadi kalau mau dikatakan salah, ya salah. Dihukum maka dihukum. Nabi SAW mencambuk Al-Walid itu pada saat dia mabuk, gitu kan, diambil, dicabut sendal beliau lalu dipukul punggungnya, gitu kan. Maka para sahabat pun ada yang sempat mengikut-ikut untuk mencambuknya. Jadi memang betul-betul tidak boleh wajah, karena wajah ini mulia. Umumnya orang subhanallah kalau pernah ditampar atau dipukul bagian wajah, ini akan berbekas, sulit untuk dia lupakan. Beda dengan anggota tubuh yang lain. Misal ada orang tua menampar anaknya, itu berbekas sekali. Itu sulit sekali untuk dia lupakan, karena memang wajah beda, punya posisi, ya. Ini selalu, yang selalu diandalkan bagi manusia wajah. Ya. Makanya wajahnya selalu yang dibuat menonjol. Maka ini sekali tercoreng akan membuat dia tidak percaya diri, atau dia malah membenci orang yang melakukannya dan seterusnya. Dan ini termasuk adab tentunya. Kalau dalam hudud ini jelas-jelas orang itu salah, ya. Dia minum khamar, dia berzina. Enggak boleh pukul wajah, apalagi kalau bukan hudud. Kayak sama anak, sama pasangan, ini malah harus lebih hati-hati. Kalau pemaksiat saja masih tidak boleh kita pukul wajahnya, apalagi kalau ini. Nah, masuk di dalamnya juga sebagian ulama mengatakan, sejahat apapun orang itu, bukan wajah. Seperti misal, membunuh orang kafir. Emang yang dibunuh bukan wajah, ini kan tidak membunuh sebenarnya. Maka yang dibunuh adalah badannya yang membuat dia mati. Kecuali kalau emang dia kena lemparan yang besar atau apa. Tapi kalau orang memang lagi duel, kemudian musuhnya sudah kalah nih, pasrah. Dia gak boleh menusuk wajahnya. Ya dia menusuk dadahnya, dia menusuk perutnya. Pokoknya wajahnya dihindari. Sampai pada tingkat itu, musuh di medan perang pun, kalau sudah kalah duel dengan seseorang, seperti itu. Maksimal hukuman yang paling berat adalah penggal kepala. Kan itu. Tapi jauh dari wajah. Ini yang dimaksud. Jadi memang wajahnya harus dihindari. Kemudian hadis 271 menjelaskan kepada kita di mana semestinya dilakukan hudud itu. Kalau ada pencuri dicambuk, potong tangannya, ada peminum khamr dicambuk, pezina dicambuk, ini di mana dilakukan? Kita lihat hadis ini menjelaskan, wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hudud fil masajid. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman di dalam masjid. Riwayat Tirmidzi dan Hakim. Maksudnya adalah tidak boleh di dalam fisik masjid, tapi di sekitar masjid dibolehkan. Makanya Nabi SAW melakukan di sekitar masjid. Di dalam masjid enggak boleh. Ini juga menjadi pelajaran, kalau ada orang, masjid kan ada adabnya, ya. Enggak boleh transaksi dalam masjid, tidak boleh melakukan kemaksiatan di dalam masjid secara umum, termasuk enggak boleh menghukum orang dalam masjid. Boleh menghukum orang dalam masjid. Waktu di zaman Umar bin Khattab, ada satu panglima perangnya Persia dibawa ke Madinah. Dan dia membuat Umar jengkel sekali di dalam masjid. Waktu itu Umar bin Khattab menghukum dia. Maka hukuman pun disuruh keluarkan dari masjid. Jadi gak boleh sama sekali ada hukuman dalam masjid. Masuk dalamnya, ini hal yang sepele sebenarnya. Yang banyak orang lakukan adalah memukul anak-anak kecil di masjid. Jadi bukan karena anaknya, tapi karena hukum Allah. Gak boleh. Kalau menghukum ada pencuri dalam masjid. Memang gak boleh dikebukin di situ, dikeluarin. Hukumnya di luar. Intinya masjid suci. Gak boleh ada hukuman apa-apa. Termasuk enggak boleh, ada hadis juga yang enggak boleh mengiklankan ya, sesuatu yang hilang, gitu kan. Dalam arti kata di sini ada larangan, lebih baik seseorang itu mengingatkan di luar gitu. Masjid-masjid itu sangat bijak kalau mereka punya mic di luar atau di dekat pintu masjid atau di luar lah ya, paling bagus. Kemudian memang itu untuk mengeraskan suara kalau ditemukan benda, dompet hilang apa segala macam, usahakan jangan dalam masjid karena ada larangan, memang ada larangan masalah itu. Seperti itulah yang dimaksud dengan hadis yang kita baru baca tadi, 1271. Baik, 1272. Wan Anas radhiyallahu anhu qala laqad anzalallahu tahrimal khamr wa ma bil marid syarabun yushrabu illa min tamr, akhrajahu Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Allah telah menurunkan ayat yang mengharamkan arak pada saat di Madinah, pada saat itu di Madinah tidak ada minuman keras yang diminum kecuali dari kurma, riwayat Imam Muslim. Berarti kita sekarang akan masuk beberapa hadis, dua buah hadis Bapak Ibu sekalian, ini yang menjelaskan kepada kita kalau minuman keras bisa terbuat dari bahan-bahan seperti ini, termasuk atau terutama buah, gitu kan? Hadis ini menjelaskan kepada kita kalau minuman yang keras pada saat itu terbuat dari kurma. Nah, kita harus tahu ya, kurma asalnya halal, ya. Tetapi kapan dia sudah rusak, haram. Ya. Asalnya kan halal. Jadi sama, maaf, ibu-ibu yang mungkin kadang-kadang kalau buat es buah sekarang, tape, ya, hati-hati. Kita harus pastikan ya, saya juga tidak tahu secara pasti, tapi kalau ibu-ibu sudah tahu ini adalah sudah kecut misalnya, atau sudah berbusa umumnya ya, itu pasti sudah ada kandungan alkohol, jangan dimakan. Kalau baru dibuat, mungkin bersih. Saya pernah tanyain ke salah satu pembuat ini, saya bilang, ini sebenarnya beralkohol gak pak sih? Dia bilang, kalau awal dibuat, baru mateng, itu gak beralkohol. Kebetulan dijual di pinggir jalan, itu sering digantung-gantung. Saya waktu itu kebetulan lewat tol Cikampek, mau ke Jawa, gitu kan. Keluar pintu tol Cikampek, sebelah kiri kan ada banyak jual. Saya tanya langsung yang buat. Terus kalau yang ini pak, saya pengen beli. Ini yang digantung-gantung. Oh kalau ini sudah pak, bahasa dia. Ini sudah ada, sudah beralkohol kalau ini. Karena sudah berhari-hari, dan memang ini yang membuat dia bertahan, dia tidak langsung rusak karena dikasih pengawet. Tapi kalau ini sudah mengandung, makanya dia kadang-kadang ada rasa yang menyengat sekali. Harus hati-hati di sini. Harus hati-hati. Ya, kalau misalnya ibu-ibu, ini saya bahasa ibu karena ibu-ibu yang mungkin yang buatin, yang suruh pembantunya misalnya, maka harus lebih hati-hati. Karena orang juga kalau tidak makan tape nggak mati kan. Tidak ada masalah, es buah gak pakai tape gak apa-apa kok. Artinya lebih hati-hati bagus. Berhati-hati itu lebih baik. Ganti yang lain. Karena ternyata semua makanan, semua minuman yang akhirnya bisa menjadi penyebab sesuatu yang beralkohol, dihindari. Yang itu, dihindari. Saya lihat dulu kalau di Sulawesi Selatan ya, kalau di daerah saya lahir dulu, memang mereka sering kali, semoga Allah kasih. Waktu saya masih kecil, saya gak tahu nih. Jadi sudah buat, apa sih? Tape ketan ya, tape ketan warna putih. Nah itu setelah dibuat, terus memang sengaja dibiarin di udara itu. Terus saya dulu pernah lihat ada di kayak di mangkuk gitu, itu di rumah nenek saya dulu, itu memang ada busa-busanya, ya. Memang berbusa. Dan itu dibiarin di kulkas, siapa yang mau ambil makan. Saya waktu itu masih SD ya, saya teringat kayaknya mungkin ini yang dimaksud nih. Maka harusnya lebih hati-hati, hati-hati. Jadi anggur bisa jadi penyebab ya, gandum, beras kalau kita di Indonesia ya, kurma asalnya halal, tapi kalau sudah dibuat ini umumnya direndam air ya, kalau sudah ketemu antara benda-benda ini sama air dan direndam lama, ini bisa berbahaya, lebih hati-hati ya. Ya kalau sudah berbusa biasanya sudah pasti beralkohol, biasanya kalau berbusa, busa itu memang sudah menandakan dia sudah masuk ke tahap ada alkohol. Iya, kalau misalnya kita ambil itu dibawa ke lab, pasti ketahuan ada alkoholnya. Biasanya begitu. Kalau mau lebih tenang lagi, malah lebih bagus kalau ibu ada waktu suruh orang siapa saja di rumah, mungkin suruh supirnya, suruh siapa, ambil airnya kalau yang berbusa itu terus bawa ke lab. Kemarin saya pas ada air di Condet kayak kurang bersih gitu kan, saya beliin alat tabung filter. Itu airnya memang dibawa ke lab, bayarnya mungkin 100 ribu lah, 150 ribu mungkin. Tapi sekali dites, dia udah tahu. Kita udah punya buktinya. Ini bisa menjadi bukti bagi umat. Ini jangan loh, berbahaya, saya pernah buat gitu. Contoh saja ya, untuk berjaga-jaga, karena ini bahaya. Masuk sedikit makanan haram, berpengaruh pada doa diterima atau tidak. Ini sengaja, gak sengaja, sama hukumnya ya. Jadi jangan sampai bilang, oh saya gak tahu, ini kan makanan yang saya makan dikasih oleh orang yang kerja riba, saya gak tahu. Misal kita bilang begitu ya. Itu udah cukup Bapak Ibu sekalian, kena masuk ke badan kita. Bagaimana caranya supaya dia jadi halal? Sedekah senilainya. Misal Bapak Ibu selanjutnya dikasih makanan satu bungkus nasi padang, ternyata uangnya dari uang haram. Kita baru tahu setelah makan. Bagaimana caranya? Ini sudah terlanjur masuk, haram. Sedekahkan senilai itu. Iya, misal satu bungkus itu 50 ribu. Udah sedekahin, saya niat ya Allah ini supaya jadi halal makanan yang saya makan. Jadi keharamannya pindah ke itu. Ya ini memang harus hati-hati. Makanya harus hati-hati. Makanan dan minuman itu sampai ada hukum. Makanan-makanan dari orang lain itu bagaimana? Kue-kue dari orang lain. Ya, tentu saja kalau dia makanan kering beda. Kita kan bicara sekarang sesuatu yang basah ya, berair. Kalau kue basah lebih hati-hati Bu. Kalau ibu ragu jangan dimakan, hadiahin ke orang. Hadiahin ke orang itu begini maksudnya. Kalau ada orang non-Muslim lain, karena sesuatu yang haram dalam agama kita itu tidak masalah kalau dikasih kepada orang yang dalam agamanya nggak apa-apa, ngerti nggak? Nah, ya jangan, karena nanti dia makan juga haram. Kayak misal gini, pernah terjadi Umar bin Khattab itu kan pakai jubah dari sutra, ya bagus sekali. Waktu dia tanya ya Rasulullah, ini hadiah jubah mahal dari negeri Syam, tapi sutra laki-laki. Memang kelihatan baju laki-laki, gak mungkin dikasih ke istrinya. Kata Rasulullah SAW, gak boleh kau pakai, haram. Maka Umar bin Khattab kirim ke Mekah, itu dikasih adiknya masih dalam keadaan kafir. Karena orang kafir waktu itu pakai sutra gak apa-apa. Sama Umar gak dimusnahin. Sama hukum sekarang yang difatwakan oleh para ulama, kalau ada orang pernah pakai alat musik, sekarang dia tahu gak boleh nih. Gimana hukumnya? Apakah dia hancurin atau dia jual? Sekarang dia jual kepada non-muslim. Uangnya disedekahkan. Karena bagi non-muslim itu bukan sesuatu yang larang. Seperti itulah gambarannya. Jelas ya? Malumlah lagi puasa, lagi loyo kelihatan. Padahal sudah berapa hari kita lewatin. Baik, yang terakhir hadis kita, Bapak-Ibu sekalian, adalah 1273 ini. Menjelaskan kepada kita, kata Nabi SAW, وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه. Umar رضي الله عنه mengatakan telah turun ayat yang mengharamkan arak yang terbuat dari lima bahan. Pada saat itu ada lima bahan yang umumnya di Madinah atau di Jazirah Arab menjadi penyebab pemabukan. Arak dibuat dari situ. Yang pertama anggur, dan ini sudah umum. Kita tahu semua minuman khamr ini dasarnya dari anggur awalnya. Tapi buah anggurnya halal. Kapan buah anggurnya sudah diubah, dipermentasikan, maka sudah jadi haram. Kurma, madu. Ternyata madu juga bisa, gitu kan? Sengaja direndam. Biasanya ini direndam dengan air, ditaruh di udara. Sering dibuka. Makanya kita tahu dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian, kita selalu disuruh tutup makanan ya. Sudah tahu kan? Kata Nabi SAW, tutup makanan kalian, tutup minuman kalian. Disuruh tutup memang. Baik di malam hari, disuruh tutup. Makanya ibu-ibu di rumah ini usahakan punya plastik, apa sih, yang pakai wrapping biasa. Nah, itu penting sekali itu. Itu penting sekali. Jadi selalu rapi. Juga makanan juga jadi bersih kan gitu. Takut nanti ada binatang, cecak, kecoa, apalah segala macam. Nah, ini kan juga bisa menjaga. Berapa kali minuman, gitu kan? Ada pernah kerabat saya begitu. Dia taruh minuman dan sebenarnya ditinggalin sebentar. Begitu dia balik, dia tidak tahu, dia ngambil, dia ambil, mau diminum ada cicak dalam. Iya. Tapi kan memang terjadi, makanya menutupnya penting. Baik, kemudian dikatakan gandum dan syair. Syair sebenarnya sama gandum ini, ada gandum yang butiran besar, namanya henta. Dan syair ini adalah gandum yang halus, serbutan gandum yang halus ya. Kemudian dikatakan dalam penutupan hadis, wal khamru ma khamara al aql, dan arak adalah sesuatu yang dapat merubah pikiran akal. Muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran Bapak Ibu sekalian, kalau di zaman itu Khamar umumnya dibuat dari 5 bahan ini. Sebenarnya kalau kita mau globalkan, kelompokkan cuma 4 di sini ya. Yang pertama anggur, yang kedua kurma, yang ketiga madu, yang keempat itu adalah gandum. Cuma gandumnya sih dipisahin. Ada hinta, gandum-gandum yang butirannya besar, dan ada syair yang gandumnya halus, serbuk halus gitu. Ini yang dimaksud dengan hal yang haram. Tapi penutupan hadis memberikan pelajaran kepada kita. Dan arak adalah, kata Umar, semua yang dapat merubah akal. Maksudnya apa? Jangan orang salah faham nih. Jangan kena bilang, oh di zaman Nabi kan cuma 5 ini. Berarti selain ini gak apa-apa. Kan beras di sini gak masuk kan? Nah, ya. Gak boleh dijadikan alasan itu. Makanya Umar di sini cerdas. Beliau menyampaikan dan terakhirnya. Dan khamr itu semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya. Apapun itu. Berarti sudah memabukkan. Jadi haram. Apapun sifatnya. Kalau kita beras, mungkin saja ada orang buat khamr dari jagung. Mungkin. Mungkin. Allahu a'lam. Jadi ini termasuk hal mendasar yang harus diketahui dan difahami Bapak Ibu sekalian. Supaya tidak ada kesalahan yang kita lakukan. Allahu a'lam. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Baik, izinkan saya sampaikan aja sampai selesai bab ini ya. Masih ada waktu enggak? 10 menit lagi. Masih bisa? Baik. Saya lanjutin aja, nanti sekalian saya jawab pertanyaannya ibu tadi ya. 1273 sudah kita baca tadi, sekarang 1274. Kata Nabi, hadis ini berbunyi, wa an ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Nabi SAW qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Akhrajahu Muslim. Dari ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ini menjadi sebuah kaidah umum, Bapak Ibu sekalian. Kaidah umum di dalam agama kita, semua yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan haram. Ini lebih global lagi. Ini tidak disebutkan jenisnya. Pokoknya memabukin udah haram, selesai. Dan itu juga namanya khamr. Nah, di sini menjawab Bapak Ibu sekalian pernyataan sebagian orang kalau khamr itu arak itu hanya anggur. Karena banyak orang mengatakan itu ya. Karena banyak minuman dari whisky, dari yang lain-lain yang sekarang banyak terkenal ini memang dari anggur. Anggur yang sengaja diperam di bawah tanah malah. Gitu kan. Khamr itu kan sekarang yang paling mahal malah yang paling lama diperam di bawah tanah. Ada yang 50 tahun. Kadang-kadang ditulis beritanya kan di situ ini 50 tahun, ini 100 tahun. Makin lama makin mahal lah istilahnya begitu. Itu karena diperam sama mereka. Nah ini adalah kembali kepada hadis ini. Semua yang dasarnya memabukkan ya adalah arak dan semua arak haram. Ya, jadi kaidah umum. Berarti lebih umum lagi daripada penyampaian sebelumnya. Hadis selanjutnya 1275 tadi yang dijawab ditanya oleh ibu kita. Baiklah. 1275. Wan Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma askara katiruhu fa qalilu haram, akhrajahu Ahmad wal Arba'a wa Sahih Ibnu Hibban. Kata Nabi sallallahu dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Ini diriwayatkan Ahmad dan Imam 4 hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Kalau tadi yang ditanya dasarnya memabukkan lalu dikonsumsi sedikit tidak sampai mabuk dijawab dalam hadis ini. Tapi ada yang lebih yang harus lebih hati-hati. Obat. Obat batuk. Nah, itu hanya mengandung alkohol, hati-hati. Saya ingatkan istri saya kalau masuk ke apotek, beli obat di rumah persiapan, jangan beli obat batuk yang beralkohol. Walaupun 0,00 sekian persen. Karena ingat hadis Nabi ini. Ini hadisnya sahih ya. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Semua yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, setetesnya pun haram. Sedikitnya pun haram. Jadi alkohol itu seperti ada formula 44, ada apa, ya itu semua. Alkoholnya jelas sekali itu. Ditulis memang sekian persen. Makanya ibu tanya ya, kalau masuk ke apotek ya. Saya mau beli obat batuk tapi yang tidak beralkohol. Apalagi sekarang sudah banyak yang herbal ya. Maka itu jauh lebih aman insya Allah. Ini termasuk. Baik, tinggal 3 hadis dalam bab kita. Saya bacakan lagi 1276. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumbadhu lahu dzabib fi istiqa'i fayashrabuhu yawma wal ghad wa ba'd al ghad fa idza kana masa'a ats-tsalitsati syaribahu wa saqah fa idza fa in fadala shay'un ahraka akhrajahu Muslim. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW selalu dibuatkan rendaman kismis dalam tempat minuman. Beliau meminumnya hari itu, esoknya, dan esok lusanya. Bila pada sore hari ketiga masih ada, beliau meminumnya dan memberikannya kepada orang lain. Bila masih ada lagi sisanya, beliau membuangnya. Riwayat Muslim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, ternyata di zaman itu, di zaman Nabi SAW, fermentasi itu ya setelah 3 hari. Fermentasi itu dihitung setelah 3 hari. Umumnya setelah 3 hari ini beralkohol. Nah, di sini Nabi SAW dalam hadis ini dikatakan, Bapak Ibu sekalian, gemar sekali anggur yang dikeringkan, namanya kismis, kan gitu. Kismis ini direndam di air dan Nabi SAW meminum airnya. Ya, baru ditaruh, diminum. Hari kedua beliau masih minum. Hari ketiga beliau masih minum. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, beliau membuangnya. Beliau membuangnya. Perlu juga saya titik beratkan ya, kismis ini bagus buat anak-anak, dikasih ibu-ibu juga bagus, bapak sekalian kalau konsumsi. Kismis ini salah satu rahasianya adalah penyebab kecerdasan. Di Timur Tengah itu anak-anak mereka cerdas sekali, hafal Quran di umur 5 tahun, 6 tahun. Salah satu yang dikonsumsi saya pernah dibahasakan oleh ayah dosen saya ya, beliau orang Badui. Kalau mereka itu membuat anak-anaknya cerdas, anaknya Masya Allah doktor semua di kampus gitu kan. Dia bilang ini selalu saya konsumsikan kismis, mereka konsumsi. Saya pribadi waktu sudah tangkap itu secara pribadi tentunya, waktu saya masih kuliah di Madinah, kalau lagi hari-hari ujian, itu saya siapin kismis di tempat dekat meja saya sambil makan, sambil menghafal. Ya karena ada statement itu, dan ini memang kesukaan Nabi SAW. Nabi paling gemar meminum air kismis gitu lah. Jadi di sini kita lihat ya, kismis itu dari anggur. Anggur rasanya halal. Tapi kalau sudah jadi khamar, haram. Padahal bendanya sama. Bendanya sama. Jadi harus hati-hati juga dalam menangkap seperti ini. Ibu dan bapak sekalian juga kalau keluar negeri, hati-hati. Jangan main sembarangan masuk restoran karena terkenal. Sembarangan beli makanan. Iya, kemarin waktu saya di Tokyo ini nanya makanan halal, susahnya luar biasa. Gitu. Susah. Untungnya ada muslim-muslim dari Pakistan, dari Nepal yang buat restoran gitu kan. Tapi waktu masuk ke toko sampai saya mau beli barang hadiah anak-anak saya biasa bawa coklat. Sekarang jadi ketakutan. Beli mana ini? Susah. Pokoknya di situ, itu pun orang-orang muslim kita di sana. Kalau saya tanya ini halal nggak Pak? Saya tanya orang-orang kedutaan, karena kedutaan Indonesia yang undang di sana. Maka dilihat sama dia komposisi di belakang, cuma dibahasa bahasa depannya. Ini kayaknya nggak ada yang haram Ustaz. Kalau kayaknya saya nggak bisa beli. Kalau pasti baru saya beli gitu. Dan tidak ada yang rugi kalau kita nggak beli apa-apa gitu. Ini terutama ibu-ibu katanya kalau pulang harus bawa oleh-oleh. Hati-hati oleh-olehnya. Ibu nggak minum tapi ibu kasih, nggak makan tapi kasih orang lain. Ternyata haram. Hati-hati ya. Nah, karena saya tanya di Jepang, di Cina itu saya tanya orang non-Muslim sini ada nggak yang tidak makan babi? Jawabannya tidak ada. Semua pasti makan. Dan itu dagingnya mereka masak, lemaknya dipakai macam-macam pakai. Itu lemaknya babi bu dipakai ke minyak, jadi minyak goreng, dibuat hand body, ya, kosmetika, dibuat macam-macam. Padahal banyak orang Indonesia pergi beli di Jepang, beli di Cina kosmetika ini, hati-hati nih. Karena bahan-bahan haram gitu kan. Bahan-bahan haram harus lebih hati-hati. Allahu a'lam. Baik, hadis, dua hadis yang terakhir. 1277. Wan Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW qal, inna Allah lam yaj'al shika, inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harram alaikum. Akhrajahu al-Baihaqi wa Sahih Ibn Hibban. Kalau misalnya, misalnya ada yang mengatakan, Ustaz saya lagi sakit, kata dokternya saya bisa sembuh kalau saya minum obat ini. Tapi obat ini ada lemak babi. Obat ini ada alkoholnya. Apakah boleh saya konsumsi? Jawabannya hadis ini 1277. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak menjadikan obat penyembuhan kalian dalam apa yang diharamkan kepada kalian. Riwayat Baihaqi dan dinilai sahih Ibnu Hibban. Hati-hati ya. Saya pernah punya kerabat di Jakarta ini sakit, entah sakit apa. Saya pas tiba rumah sakit baru ditanya sama anaknya. Dia bilang ini ibu saya tadi, umi saya ini sakit dan kata dokter tidak bisa hilang kram perutnya kecuali disuntik di perutnya dengan obat ini. Tapi katanya obat ini memang dari lemak babi. Dan setelah disuntik memang perutnya kramnya hilang Ustaz. Gimana? Saya bilang tetap enggak bisa. Hadis Nabi SAW haram dan pasti sakitnya bukan hilang. mungkin kalau hilang keramnya sebejat akan datang yang lain dan bisa lebih besar efeknya. Ternyata betul. Subhanallah, hilangnya pada saat itu saja. Setelah itu malah jadi masalah lain buat dia. Jadi hati-hati, jangan beli sembarangan obat yang haram. Ini berpengaruh. Hadis terakhir dalam bab kita masalah khamr adalah 1278. Wa anwa'il al-hadrami anna tariqa anna Tariq ibn Suwaid radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil khamri yasna'uha lid-dawa faqala innaha laysat bidawa walakinnaha da. Akhraja Muslim wa Abu Dawud wa ghairihima. Dari Wali al-Hadrami bahwa Tariq ibn Suwaid radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang arak yang dijadikan obat. Jadi beralkohol dijadikan obat. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya ia bukanlah obat, namun ia adalah penyakit. Dia akan jadi penyakit baru lah, gitu maksudnya. Riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan yang lain-lain. Berarti jelas sekali penyampaiannya, tidak boleh berobat dengan yang diharamkan. Dan ingat, dalam pengobatan, sebelum konsultasi sama dokter, sebelum minum obat, minta ke langit. Berdoa dulu sama Allah. Ya Allah, engkau lah yang menciptakan aku, engkau menciptakan penyakit ini, dan engkau pemilik kesembuhan. Sembuhkanlah aku dan pandulah kepada obat yang tepat. Nanti Allah akan pandu. Jangan berobat dulu, baru enggak nanya Allah. Yang penting ini obat sudah direkomendasikan, saya main konsumsi saja. Hati-hati. Apalagi di negara-negara non-muslim. Ini hati-hati, karena banyak orang kita menganggap karena itu negara canggih, mereka akhirnya main pergi ke sana sini, lupa. Sederhana, yang menciptakan kita Allah, ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan kesembuhan Allah. Di Indonesia pun bisa sembuh, di Jakarta pun bisa sembuh, ada orang minum air hangat sembuh. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita jangan lepas dari keyakinan kita. Dimanapun kita berada, haram haram, halal halal. Maka nikmatin yang halal, tinggalkan yang haram. Allahu a'lam. Baik, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan juga semoga saja semua dosa yang pernah kita lakukan diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan juga semua puasa kita, sholat malam kita, ibadah-ibadah selama Ramadan ini dan juga di luar Ramadan. Dan juga yang akan tersisa dari sisa umur kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksa yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Dimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum selesai kafaratul majlis, saya ingatkan kembali kalau ada Bapak Ibu yang berminat untuk ikut tetap program, kita masih sebarkan kurma ke masjid-masjid dan masih berjalan tentunya sampai menjelang 10 terakhir Ramadan pun puncaknya orang itikaf kita tetap jalankan. Alokasi zakat mal juga terbuka dan saya sekarang mengajak Bapak Ibu sekarang kalau ikut partisipasi di Islamic Center yang sedang dibangun, itu juga ada di YouTube sudah diangkat khusus cuplikan saya memanjat muslimin untuk partisipasi. Alhamdulillah beberapa hari ini saya juga sudah mengucapkan terima kasih kepada semua penyumbang dan Bapak Ibu yang sudah partisipasi selama ini. Dalam sebelum saya berangkat ke Tokyo awal Ramadan itu sudah masuk sekarang dalam 2 minggu kurang lebih 400 juta sumbangan dan terus bertambah setiap hari alhamdulillah sekitar 10-15 juta mereka bergabung untuk melunasi Islamic Center ini memang. Jadi itu ada masjidnya, ada tempat pelatihan dai-nya. Kemudian ada sumber penghasilannya dan ada studionya untuk ceramah-ceramah saya insyaallah akan digodok di situ. Allahu a'lam, mungkin begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.